gak duwe bojo ayu nang dodo marai sese. Jaluk kulkas, jaluk kul buntok, gak karuan-karuan. Ya, bombo. Dadekno asri ning cecak awangan timbangane dolor penuh keluyuran sing penting ayo golek sang jang apa nang bapak ibu Jawa laku deng utama iku sangmu ana alam antu nyambut gawe iku kewajiban kita nek uripe wis kepenak cok lali bales kuti wong satu kuku walinge wong satu ayo podo dieleng-eleng ojo sampe dilalekno sebab wong tuwa ngono pepu tapi sebagian ono sing terlalu pituture wong tuwa gak dihiki aku malam-malam dengan janji tambah diguyu dianggap kuno wong tua ya omongi wong tua monodolor iku ake benere supaya anake jujur tindaklah aku ne nono sabar terima temen kulacak podo pa satyan ayo rek Popo ojo mepet mepet. Bebekku dhewe seneng nani nyantel kaset. Oleh joget anak iki dean sampe cemel. Lagu ngecut terus lampu nang gang limo. Kepetu aree hati nerumong jolego. Aree ditari jaring jaluk muya opo. Ojo mamang pokok aku cek nyisak foto. Iyo sing penting pokok arek ngomong Trisno. Dada aree jaluk ditukok no crono. Jok kuatir crono regane piro. Jok kuatir meneai tak krijit no. Coba dilihat bayang nyicil singitan. Ya ya raja kini awak nek wis kadung ngucur. Muper arek wedok dadake kecemplung sumur. Nek pacarku pancene rada lumayan. Ngomongi jare tutu anake wong sembarangan. Karena sepisan moro-moro ngajak kawinan. Bareng tak rapi tata anake bakul dandang. Apa kowe namung semanten cairan kula cailan boten borong kareso. Ditinggal awale grup sawang kae Surabaya panggon nane. Lek suaraku persis cak Mus Mulyadi. Monggo didung nang paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku iki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya. Cuma ana sing rasani nek suarane Kartole ku sak arep koyo Nana Romansah. Tapi ya sing nomor piro? Eyalah lah wong jaran mau nyambut gawe aku kudu mikir. Kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono. Nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki. Iki wan kadung akeh ati tak semer wedi salah kedaden aku. Tenang koyo tanggaku dhewe pengen ati. Ya mergo ya iku aku wedi iku. Cuma lek kancaku tak andes iki. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Iya, bayang lawas. Tahun 71 nok Malang tau kepen anu kepethuk. Saiki kepethuk maneh. Pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak. Cuma lek terus kumpul terus keadaan rendeng. Cek mesti rodok nyengkre ya. Halo Cak. Ada. Ya ora wetengi tambah sak dandang ngene. Sale wong awak dhewe kok biyak kakek. Iya. Yang penting iku pikiran hidup. Iya. Akal akeh, mbuh. Mbuh ngakali kanca mbuh ya opo kok. Iya. Ajene awak dhewe kanca cek gak remek. Ya apa? Omae wis wah nyer ban ya. Heh. Omae di tingkat. Iya, tapi iki sik awak dhewe ku arek-arek kan sik padha tak suntik to kabeh. Lah kenapa lah? Lah munggah nang taji. Ya bener wae nyampe. Yo nyang jane pangane kok. Ya mari tak suntik to mari ngono tak potong. Kan kalau lak bangkrut ta. Iya, kanca wong lak duwe lak perhitungan ta. Selain iku awak dhewe yo mengolahragakan masyarakat. Waduh. Lah wingi mari bal-balan. Oh, sing nduk kertasane? Iya. Hari 32. Lho. Sing mlebokno pisan sapa? Awak dhewe. Oh, sing mlebu nang ngone dhewe iki ta? Heh. Mlebu nang ngone dhewe ta? Sing ping pindho gak nyejo sapari. Makane iki mung terus gak takjak ini. Oh, Wong dek saiki uripe enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalorong-lorong idul wong loro. Kayak laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Lho, awak dhewe. Kok besi tua ya? Lho, baik besi tua. Saya itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, iya apa? Kak sorot cuma ya, hasil. Memuaskan. Peri. Memuaskan peri ya sih. Lho. Perikanan. Iya, apa kan enggak. Kan perikanan. Ya, kupingmu paling duplek gak kumpul aku. Tapi gak tau kumpul cuwe paling gak mata kerungu. Tapi rupanya sing pelat itu bener. Kong buri gano kanan mek peritok. Lah iya. Nolek kanan duk banyure. Perikanan. Oh bagat kantor duk di sini. Ya iya apa lah gak ada ta. Lah ya gue ditakon bapak mau kapan-kapan perlu takon. Terus iya apa. Loh berkis pinggir di sini kok aku bengong gelak rono gak tau perlu. Sing ordinir Jamal. Jamal. Jamal sih melaku ae. Ya iya pancen dia bagian jalan pancen. Oh bagian kepiting. Iya lah. Awak oh, kuwi sing golek pemasaran iku. Ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sopo? Ya awak dhek manggon. Oh, manggon. Iya, ngono. Sama sing ngusungi. Sama sing gowo ngalor ngidul. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang. Gak butuh iya. Itu piro papat e? Oh, 1500 Mas. Iya. Ya saiki kuwi ya. Iku pare digodhok mateng ya melok mangan. Oh, bagian pikiran kantore pinggir ndi sih? Lha yen greget pojokan iku tapi jam 1 bengi kadang-kadang jam 2. Kebuka lek kantor lek awan ah, jam 7 sampai jam 2 lah iku kok bengi. Gak kantor. Lah ya apa? Mancing. Wah, lah mancing, Bang. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Yo, kadang-kadang yo anu kal gede ngono, ketimpul, tak biasa tak delok anak ketimpul tuh. Yo, biasae tak anggap biasae ngono. Ya apa? Ya biasa itu kuning-kuning biasa baru tak cekal-cekal kupluk RR. Oh penuhnya tadi masih mancing gak apa-apa ya. Yang penting nyambut gawe gak nganggur ya. Iya pokoknya lah koyo lu saya ini objek apa liane mancing kan oh no kan gak ada tim-tim aku ya ngetim cuma iwae sih gak ada oh penuh tim-timan ya gak apa-apa ini mungkin tak cek gelem tang rolas nyarang udan tim-timan tak gak bolomu limo lho lho gak ngono tak sesel-sesel no gak apa-apa sing penting lak rukun nang lu mesti tapi kok figuran lho kan jejel masih figuran tapi lak bayarane dicilik no iya iya kok iku ing ngene ya apa aku duwe motor wis iku ae genten ono mari ya lho heh lho kok iso tuku motor yo lha pek ge momot iwak-iwak ge mot peting wong mancing kon niku lho kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon lho pek menawa perlu gawe ngangkut Jamal barang ngono kan penting ya. Ben sama jengkleh lu diangkut lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sian iki wis ana wong kira-kira ya. Apa? 36. Lho kok akeh temen? Lho tak sebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lah ana mancing dobel. Lho tim-timan dobel iki. Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki. Lho kan bagian ana sing masak. Selare lemu lho model gak karuan ya. Gak karuan ya apa kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanannya apa sih? Ya, pakanannya ya gak mesti ya. Kadang-kadang ya tak dolek lo cacing. Wah. Mulane awake dhewe lemu rek. Ketengi sak mene lah mangani cacing. Lah lah apa aku mangan cacing iku? Lah wong mancing pakanane apa? Ya cacing iku. Iya. Wah, ya enteng rek, mesti oleh berarti kok kantor gak sampai kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing? Mang mulo ngomong mbek mantul biun. Ngomong enak ta. Lah punya nanan jak wong suwe anu. Wong tuwek iku. Ya tetra nek dadi aja disetel umur tuamu. Gak anu, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku? Pakane ta. Lah iya pakane. Lah iya pakane cacing. Wah, lah koyo manuk prenjak arek. Lah opo kok iki? Lah dadi bendino lak teman lan ngeduk-ngeduk ngono ya. Iya. Ya kok. Kak ono kon iki yo sing kon maksud yo apa sih lho kon iki? Lah pakane wong mancing ku apa? Sing mancing. Sing mancing kan? Iya. Biasa rek menungso ya. Apa? Yo makanan yang bergizi. Lah yo apa ae? Yo iwak itu. Yo sembarang iwak apa sih? Kok karek delok iki rupane soto rupane iki. soto. Mau cari cacing? Eh? Cari cacing? Ya kayak tiki melok iki soto. Kok melok males gue bungkusan. Mulane ngomong barek wong sing ati-ati kadang-kadang ngomong ya bener dikis salah iku ono tapi kudu teliti bener masih nggae kwitansi barang iku kudu tanda tangane. Sate nggo kliru bengi tok basawan gak teko. Masih teliti ngono jarene numpak motor jange yo mlaku. Lek sokran, sokrane tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro pikirane urip kok sing wedok sak lemaru. Duh. Oh iya sik wedok lemaru tapi sing ngutangi kanca dhewe. Apa-apa, eh keren, sang kelumpuk oke ini rek. Iya, ini bagian perikanan. Eh, kau nak gelem golek orang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betas seluruh pun dari anggotane. Tapi nggak hasil. Kau itu bagian perikanan lah. Lo lo, ya apa ya? Tapi terang-terangan. Apa? Ini yo aja sampai meripat kudu awas. Soalnya aku terang-terangan. Wes ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele. Wes cekel. Ya tak cekel cek sepatu ya to kan. Bengi lho kadang bengi ya. Iku gak awas iku. Mulane tak saiki nek golek iwak iku aja nang gone kali. Enggak yo tambah dhewe aja. Iya. Omamu lak ono mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ono pisan iki. Klowong kok diklowongi. Lah iya, kedua ono kedua. Somermi to ilang ono. Lah iki ngomong celewat-celewat garo nek direkam ta kene. Somermu kehilangan ana gawe tambah. Lha aku terus adus endi? Lho wong adus kok repot iki. Yo adus yo tambah kono ngombe nduk tambah kono lho. Lah iya. Pokok kalah mbek sapi. Lah iya. Awakmu gak tau kumul trimo. Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melok aku ning ngono kok. Aku nak gane lek bengi mancing lek awan melok sokran. Lek awan nyambut apa? Lha aku nang gane pengairan. Bu pengairan wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu penuh sing seluruh ngono lho ya. Ya tapi lek banyune mampet iki gak ono lah. Apa sih tak pancing? Ya gak tampet ya kayak awamu sing seluruh jil kan ibu. Lu mancing membutuhkan banyu sing tenang. Saya ini caranya diatur. Karo sokran dimpet penuh seluruh. Mari penuh seluruh dibuka. Banter tadi. Enak. Gelundungnya banter gelundungnya. Kok pengen ngusuk lepon banyu? Turun lepon kayaknya gak patah kerungu. Gak aku tak kena gana pengairan. Ya temenan tak? Anu kantarin dia. Jadi karuan. Kantarin om aku. Terus langsung lah kesitu lo kono. Sebelahnya warung yang buri ini apa? Kantor. Tapi pancen gane apa kono. Iya. Pengairan apa sih? Dodol banyu. Sipae wong loro padha gendenge ta. Kene dodolan banyu. Dodol banyu. Dalam egol. Lho, anggane ngono sate to piye kan jare? Larang gil. Lho kok piye sate gul? Eh? Nunggonmu. Slawe. Lho iki seje. Lho ya brek. Dodol banyu sate gul slawe. Slawe. Iki larang banyu asin. Banyu apa biasa? Oh iya iki. Banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa, banyu sumantri ya. Kata-kata kan banyu sing. Iya. Lah apa banyu tawa nang sumantri kan. Lah kono dodol piro? Eh? Saya dodol piro? 75. Lho ya, prek mulai nek kon iku. Sak gembrengi sak mikulno pisan. Dadi si gembreng-gembrengi didol ya. Lah apa bleke didol aku lak golek blek maneh. Nah terus kok iso 75 ya? 75 sak tegol. Wong e mikul dhewe. Wong mung kudu dhewe. Iya. Dudu larang-larang. Lha 75 iku murah nang kene dukuran hari ini kon iku. Iya. Tapi nek perlu iku dodol kelarangan gak payu. Sesuk ora dodol larang-larang senen Iwan lho kon. Yo. Bareng padahal bener kon nek apa iku nek kapan krasa larang ya. Iya. Kata tanggaku gak ngapa banyu nang gonku ta. Nandi? Gawe kumpul dhewe Mas. Male bangkrut tapi dodol banyu. Nah lek apa-apa karo ngono ngumpul banyu lah iki kanceli masih perikanan. Tukang ngumpul iki. Iya Pak, kumpan. Iya kan iso ngumpul. Ngumpul pokoke awan iso. Kene bengi. Lek bengi awak dhewe kerja. Yo kerja. Yo diomongi yo ngumpul perikanan iki. Oh, perikanan yo mancing. Mancing. Lah ali ngumpul tukang tambal ban iki. Ana yo. Kan dolek iwak aja iwak cili-cili, kesuwen. Iya, mancing iwak lodan. Ah, dhewe pisan. Aja mino. Ngono lho. Sing luwe enak mana bajul. Enak, tapi aja kon dolang bakron. Lah nek apa? Aja. Kono iso ana dulure. Iso ngomong ngono ya tau dikek jaket ngono. Jaket abang e balik eno ta. Di balik iwak gedhe tok ya angel kran. Lah gak ono segoro ya angel kancil gak tau. Iya, paling oleh iwak cilik-cilik iwak gatul iku iso oleh. Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lor juk iki. Apa lor juk? Ya, gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho. Lorjuk apa? Lorjuk ya cili-cili itu loh, itu jenis lorjuk. Itu cocok, wak cocok itu. Ah, wak cucut. Wak cucut itu gede. Lah mandi di laut. Lah mandi di laut. Cera ombak, goyang buntut itu. Boleh iwak ciri-ciri tanggung. Tapi tak pernah mancing tahu rengeng-rengeng bareng. Loh iya. Siapa sih rengeng-rengeng? Nyanyi apa kidungan? Oh nembang. Oh nembang. Nembang pinter iki. Ngedung nembang. Nembange nok grojokan. Ngedung wis suwe aku. Apa? Nembange nok grojokan. Ulak bareng grojok-grojokku lho. Iya, dadi suarane banter karo ngelate. Suara ini kira ilang kalau kegerakan. Kalau golek mustikan yang regul kok apa? Oh iya iya bener. Bisa jadi ratu. Kalau ini kita di bestir. Gak ngomong mamu lorak aku mengagak kagel melak. Oh iya bener cil panjangnya. Nah, tapi kalau masuk ngerepoti pengen penuhnya lah. Gak mancing lah tetep. Ya tetep. Nah, tapi perlu konceng kan. Perlu konceng kan untungnya. Jadi cara tolong itu nyamud gaya tak? Wes. Aku. Nyamud gaya apa? Aku. Ya biasa itu. Ya biasa lah Allah. Aku nyambut gaya apa? Pokoknya nyambut gaya itu yang... Bagian kese... listrik aku. Ah, karuan. Listrik karu weteng untuk kali loh, yang dicocok-cocok. Ya, mepodoh, saya ingat ini yang boleh iwak. Oh, makanya kalau boleh iwak mata-mata aja, iwak. Tidak kecetrum. Iwak aja cetrum di sini sekali. Makanya, dari pojokan itu balak-balak iwak cuwi, iwak gugatul tak cilik-cilik. Mati. Tak kelompoknya cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing. Terus? Kalau terang dino, kadang geledak. Ya, pernah cetrum itu. Ya, aku boleh selanjutnya tanggal lah, aku boleh nyetrum. Boleh agak jelas, tak cetrum. Kalau tangan mau coba lebih banyak kali kono. Tapi, cetrum pisan kok. Dulu penolak sugi sih. Dulu pernah sokran ya, tapi melukis. Bisa, tapi dulur ya? Dulur itu apa aja nih? Aku pernah dolerku ini. Nah, mereka dulu. Itu bisa dolerku ini. Tidak ada. Sampai di tonggok. Sokran dulurku. Mau tak kabrak kan gue. Sokran siapa? Kan lu kayak kabrak dulur aku ini. Sokran siapa sih? Kan lu koncok aja itu kan jomblak. Itu sokran penuh. Sokran-sokran aneh. Sokran umumnya sokran putra. Eh, ya sokran putra. Ini sokran apa imo? Eh, sokran apa imo? Ya sokran iki loro ta. Sokran Ndoko Kupang ya iki. Oh iya. Ya iki sokran Banyurip. Lah aku biyen sokran Petemon ngono. Terus kali Ndoko Kupang. Lah iki sokran sama Banyurip. Iya. Ya dadi petuk nang aku. Dipetuk nang aku sejer aku merono iki. Ya tapi umumnya sokran silem, nek sokran gak silem. Oh iya, ngono ngono. Iya. Tapi penuh ndur-ndur sogel apa penuh kadek mancing-mancing isin-isin ae. Dulurku mlekine nemen lho. Terus ngono ta? Oh iya. Nek ngrono ngono tambah takon rokok. Kita kono apa to? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak ngerokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik. Sawatan kok sak dhisik. Iya kok cacakku. Ya gak ono anu, gak ono didikan. Dadi masih dulur sampe ngising-singna dulur. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina. Kok begina? Begina. Lho rek. Ya apa ya? Panjenengan arek-arek iku nyambet gawe niku tegese sik. Ya, bapak nak wis arek-arek nyambut. Situasi ning rumah tangga iku sik dalam keadaan mengambang. Rontok ta? Nah, rontok. Ini saya selaku teman oh, iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa diterima. Sik ta, padu Bu. Apa diterima iki? Diterima. Oh iya diterima rekaman. Diterima rekaman bener sih iya. Ngomong titik jangan anjlok iki aku kroso. Dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda. Iya. Semoga arwah Anda bisa. Ana ngaruwah kon niku. Ana kar menampung kanca, ojo ngono-ngono jelas ae tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Apa lek ana lek ta? Nek kon niat napuk kanca ya tapuk ngono. Napung. Eh napung jangan sapu. Enggak tahu ditatar dia. Tak ono napuk. Kok kan mbak dublek arek iki. Oh, napung kok napuk. Krunguku lho tapuk. Eh, lak ono dolen ora cak ya? Iya. Ya, dolen ora ya? Iya. Loro kono mae. Omae ngale kae iki. Soale iki. Lho, ya kedoro kedoro kan. Kedurus. Hah? Kedurus. Omae. Ya ono alamat ta kono iku. Omah iki takon omammu. Omaku Kupang Jaya Kang Siji nomor 1. Ya. Omah penolak tandes ta? Hmm. Tandes kidul apa lor? Tandes kidul. Lho, iku sing kedelok muni lor sing lor muni kidul ya Gus. Soale sing ngomong gemul. Ngembul sapa kan bucin lho. Ini darah lho. Ngomong ngembul lho. Ya cak, tak dengar harus dikipun ya. Iya. Ya aku yang nuduh gak nunggu kepeduk mana kapan-kapan lah oleh kaya. Ayo, anu. Pista. Pista. Ayo, pista, iya. Iya, iya. Iya. Kan jalan sama. Hah? Ya sudah tinggal sih. Hah? Kok tinggal lagi? Loh, kembang sentul. Loh, kok kembang sentul kan ngulon aku ngidul kan? Iya, kan ngalor aku ngidul dulu loh. Ngalor ngidul lah? Iya. Ngomong aku lho kulon lah kan? Loh, gak ngono, kok tekan sama teman. Oh iya. Ya. Tapi lah? Loh, pokoknya tak sedia niwak. Ya, ya, ya, ya, apa aku tahu ngomong selawat ya apa iya iya iya gampang ya didol ketemenan iya sama suka mangani wakso iya jangan selama itu ngomong teko gak teko iya iya iya iya bahkan jam selat teko jam siji nah iya kan itu apa gak apa kan itu apa saya ingin apa kan kok melaku ya kan itu gak melaku ya apa gak narai selari sobok kalu wawak mbu-mbu ayo lek kan ayo tak aku tak mau iya boleh bayar ayo bareng lah iya ayo ayo kita pikir-pikir panjang ini jodoh-jodoh nyambut jawi ngerombeng balik-balik celana aku dewi sing tak dol yes saya ini nurut wong wedok panjang ini tepat lisan mangan gak mangan apa jari iwak panjang ini bujuki panjang ini mbuh turunannya welut ya apa ngerunding kok ngejadodolan iwak panjang ini jodoh panjang ini ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak ero nek bojoku iki nek omah iki duwe mungsu dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apa nek gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iki nek iwak entek jarene perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwi tambah akeh aku masalah. Mestine kucing ku cocok loro tak siji senengan sampe kucing 15 jarene. Ya apa dadi aku panjene dimaku kucing ae apa iki. Wong wedok panjene sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya. Waduh. Kan di sandalmu. Sandalmu lho ndi? Kok dilerek sandal sih? Takokno laris enggak e? Lho panjenengan iku perkawinan kan tak gaweni sandal kok. Alah, sandal penisep ae kok takokno ae. Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho. Sampeyan sampean mele iku biyen opo kok iso sisian lho. Eh? Sese 37, sese 40. Oh, sok keliru. Delokan dhisik ta. Ya boleh gak keliru wong ngene aku wis iso njogo kok ngono. Dintet no itu lho jarang kalau aku nisip dintetan sama lo nih sama nanya gak tau ngeterno aku eh kok cik wong wedok di pulau sorot cak waduh omongan tekan di cekai cik omong kamu lho sih sih wong dodo liwak kok maju sih omong kamu ya apa om pergaulan bebas di pasar oh iya pake ke pasar itu pake rame kok iya kuburan sepi Perpeyer aku ki bingung nyeluk sampean. Aja bingung, aja bingung. Lah iya tak celuk cak iku sampean wis tuwa. Tak celuk pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk. Iki lho sing gak enak ya ngene iki. Makmu lah sampean ku magak oleh aku ku magak. Aku wis ngomong kono aja nang pasar nek nang pasar saingan berat iki mesti. Apa? Sampeyan mesti gak mesti apa? Ngono apa iku ta? Gak dodol klopo pokoke wis tak ngerti dhewe wis ta. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar kon. Oh, lah sawat-sawatan opo kon aku gak kentok sawat dhewe kon lho. Lho. Kok malah ngancam? Kok niku nyat dodol ta nyat mbak motor kok niku. Sampeyan ndak salah paham. Nek sawatan niku aku nyele timbel. Nyele nimbang iwak iku lho. Nyalno. Timbel. Iya. Nyele timbel kok niku. Gak ngono kok dodol iwak sampun lho suwe niku timbel nyele terus ya. Ya gak kober tuku lah sampeyan wong lanang iki apa? Panjene sing enak ya ngono iku panjene rek. Gak kate bondos nyele terus ae ya. Masa ngapane? Ngono ya sik rewel lae. Rewel. Tapi iki lha apa? Geneng-geneng arek kepengin sepeda sing sok muni. Aku iki dipoyoki tangga-tangga lho. Sokane uripe sak joge to kliwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas. Kagangan ket maju ae ono sing jalu. Lah kepengin muni tuk ana plembungan ngono po. Kancangan lho sepak kok wis muni duduk-duduk-duduk ngono. Dadi mangane dikae plembungan arek bayo wae kaya ngono kecepet nang. Omonganmu iku model anake sapa ndek ngono. Lah kok niki sepeda niki muni mosok gak ngerti kok niki tak kita semoni. Tak semoni dek timbul perasaanmu lho. Ya gak kurang-kurang aku perasaan niku. Gak nyelengi ngono lho. Nyelengi. Lah iku apa? Apa? Lamur iku. Mur. Lah iya sesuk ora nglompok ta? Iki iya. Aku isin ngomong sampe kerungu tonggo isin lah. Sekarang galang sing tonggo iki melok ya greget bener lho kon iki. Lah apa kon tuku mur iku? Lah iya sesuk ora dadi. Aku pengen sepeda motor ta? Lah iya nyelengi ngerti iki sing cilik dhisik lah sing gedhe diangkat dhisik duwe sapa? Lah nek kon tuku mur. Lah ngene baut. Lah iya. Wis nglompok sedile gak ono. Ngomong ya sampe ane itu setir usaha ore aja aku tok ae geng kleong wedok kon wisato gak ono dek nek tuku sepeda motor nyicil dari situ iku langsung tuku gel ah bojone sapa rek iya ta sing ana alam iki kon ngono ngerti iya tapi sing remek aku bendino gendong iki karepe dhewe ae salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok sampean kepengin lah iya oh iya iya aku sampean iku ya apa kan isin isin aku iki gara-gara ya ana arek jenenge Karto kamu aja kepengin sepeda motor nek kepengin ngluyur ya pengin numpak sing iso ngluyur numpak iwak ae apa numpak iwak numpak iwak ya ngluyur sih terus gak mancati gak ngono aku iki bojomu tak iki kodhok kon iki gak ngerti kamu ngomong kan lupa iwa itu gak pokoknya aku kudu ditukar sepeda motor ini gak ditukar sepeda motor selama ikon gak tak terno wis hah? Gak tak terno kan sehingga itu aku terus apa? Lho sana nih didol lah didol apa? Lho didol apa? Lho omanya apa didol? Gak ada omah di sepeda motor enak tari ya apa zaman komputer hah? Zaman komputer sama gak ngomong ada barang lho pokoknya maju iya pokoknya gak ada omah gak apa-apa pokoknya sepeda motoran lho iya enak aja nek kasih omah ya gak ngono lho iya nek kena rilen ku enak kena rilen ku kena ngalir ono omong kamu ini gak enak omong kamu ini pokoknya rilen ini wis aja dipikir ini awak dewi kan menemani iso bangun bangun apa? Belum bangun apa? Bangun apa yang dibangun ku apa? Tanah sing siji tanah iso apa? Oh iya sih gak pernah duwe. Lancang. Sarane ku warisanmu, sarane warisanmu iku. Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok. Wis entek. Wis enak ngono. Wis enak ngono wis jajak wis. Wis jajak nyatur warisan dari mangkel aku nang marang tuwa ning ngene. Lho, kok semangkel nang marang tuwa lho. Temen nek kari nyatur warisan yo biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku nak warisan besok akeh ngono. Dibae saiki warisane gak ono. Gak ono. Warisan Manda. Apa? Warisan Lak Manda. Kok warisan Lak Manda? Ponakane bapak, sana warisan apa sampean? Warisan oma. Warisan ponakane bapak iku lho. Keponakane bapakmu. Wah, wis gak kok jenenge warisan wis kaya ngono kate didutin no pisan. Tak tinggal nage. Nage nandi? Kono lho, ngene Kang Telu iku lho. Kon jero wingi nang Kang Papat. Lah iya nyene langganan nake. Wis ngene omongamu aku ki selama iki pokoke Kang Telu ki tak incer. Menjadi pengawasan saya. Ana apa nih sampeyan? Ah enak, pokoke kon ojo sampe nang Gang Telu. Lho, kan sampe nang Gang Telu iku. Dadi jaluk ta iku langganan niku. Wis bebas nae, entekno iku no. Wis kan. Kon nek terus opo Gang Telu? Mesti putus sampe aku kon. Karwan ngono wis enak gale duwe nek gale nabi aku. Iya wis tagin timbangane ngono. Timbangane ilang. Pengin sepeda motor, tak jaluke ya. Heeh. Temen dia ya? Temen dia ya? Yang kok ambil tak runding no, biar ada sepeda-peda rosoan. Dua cocok. Aku gak ngerti kusin. Tambahan teh akeh bondone lu. Jadi takok no sing ngerti. Aku sih sepeda motor pokoknya perlu lu dinding me busi cok kontakan nanti. Oh gue tak gosok. Sampai me buket di sini. Ngono yang jalan sepeda. Wis ya, kok. Pokoke wulan iki lho ngarepe lho cukokno temen. Wah, iki apa rasane numpak sepeda motor. Dodol liwak numpak sepeda motor Bandung mencolot gak ero. Eh, timbangane nglamun oma tak metu metu kanca-kanca. Landi. Oh, baik. Landi, tak singkir-singkir kepetak-kepetok. Loh, balap balik kepetok kene. Kamu selalu saya buntuti. Loh, balap kan buntuti aku. Aku curiga mbak awakmu kon. Curiga lah. Iya kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon lek arek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng. Lah aku ki wedok tak kandeli alis iki. Kon latihan tarono. Iya biasa. Latihan ben. Lah opo? Latihan opo? Latihan jalan kepang kok. Cara kaya pengen kita maju. Oh, kamu hiburan tak? Nah, itu apa kan gue kampung di hari-hari nasional. Khawatir aku, sebelah itu anak rondo tak? Ah, rondo kan. Oh, aku suwe kayu yun. Apa kayu yun? Eh, itu rondo teles lagi. Iya, mari kita gur kali. Gur kali, rondo teles lo, soge lo. Gak apa-apa. Pokoknya kan belum rapi di tukok no. Gak kan, sih, kawis. Wis. Apa dia? Kan gue dimali ngomong no. Kok dia apa sih? Maur. Eh, mana ya Jok Lali? Andi? Mana nang Malang. Eh? Kan gue keranjang, ya? Ah, lurus sogolan. Ngawur ya kan ini. Kenapa nang Malang gue keranjang? Ya, apa sih mau kau? Kenapa mana siapa? Mau tuh semang kamu, tak? Semang kau tegalan luru. Kan luru nang Malang, lo. Nama Jokerto lo ake sih. Nyambut gaya masih Roberto, masih Malang, Lumajang, lah. Gak apa-apa. Iya, tapi nyambut gaya itu dagangan lah, apa luru itu. Gue balikin numpak sepur. Oh, numpak sepur, kok sih ngongkos ya? Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki. Pedhot paling kari Marian. Kari katik mundur. Apa niku? Ya kok iki ana dhuwit sithik ayo didadekne siji. Terus dhuwit kon dhuwit piro? Dhuwit piro? Sawi aku. Wah, lek cek-cek ngono kan. Heh. Kon gak iso anu apa sambat nang blontang. Heh. Apa? Sing sawi sambat nang blontang gak iso. Loh, aku gak iso sambat nang blontang, blontang sambat nang aku. Oh, berarti sambat tengah aku lah, aku sambat lono. Ya, lek sambat kono karo menjangan ae, iya. Sambat tak loro ta iku. Di kamarno. Ono selawi kan tak gawe. Selawi, gawe. Terus aku yang di selawi yo. Tadi saya kan. Yo pamane, yo selawi. Ha tadi saya tak bedu. Pamane teko kono selawi yo. Wong tak cilik iki nek kuwi selawi tak dadi nomor 1 iku lho. Terus dadi selawi wong loro iki. Lho, kok tetep selawi? Dia tak selawi ta? Lah yo mek selawi. Yo, dia ku selawi tak dadekno nombormu. Tak dadekonku. Tadi kon selawi. Aku nyilik dhuwitmu tak delekeni selawi tadi. Ha saya kar piro? Selawi. Lho kok niku nyele tak kon iki. Kok niku nyele tak urunan kon. Gawe bondo. Lah iya, kok iki larang-larangan dodol jangkrik. Wah, larang-larang. Jangkrik ta? Iya, jangkrik. Eh, tapi aja dijelo basar rek. Apa? Lho, dituku basar kak, gak di duit diutang ae. Kon ro basar Bang Koding. Mawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran niku mati. Ada ganti pun. Eh, timun. Cocok, gue timun. Timun wuku ya, wega. Timun colong kancil. Oh iya, iya. Tak kau kancil ngutu, Cahir. Iya, tidak ini kancil itu berbahaya. Iya. Eh, ini gak peduk mana? Mulai ngomong bikin aneh gak peduk. Iya, gak peduk. Gak usah, iya. Tapi ya usah ini. Arek ku. Wah, tuh. Sampingannya ada, Cahir. Iya, sampingnya kok jangan didol. Tuh, lah emperan nih. Tapi tas ini kok gambar kelir. Eh, tanya umat. Ayo gak gambar kelir. Daftar nae. Iya sampe kulu-kulu awek gak ada. Gambar dhewe. Lho iki. Lho tuku puas e. Puas yo. Yo kok gak nyambut. Gak nyambut. Lho ngut mambeng. Rezekimu. Rezeki gede ta? Iya. Kaya oleh lesung. Mangan, mangan. Oh iwak ngelumpuk sak pirang-pirang to. Wah temenan rek nyen. Lho yo apa sih? Aku dhewe percaya nyambut jan iki. Mancing nyambut jan iki. Iya dono. Dono kali 5. Dono kali 5 biasa kok mae didol. Mau le. Pak Dono piye? Pak Dono selamat iki. Trijaya. Loh, cengreng. Lah teko niku opo ya? Amal-amal. Amal. Oh, jamal. Rezeki ini gede kok. Amal jamal. Amal. Rezeki ini gede masih golek iwak oleh duwe taktik iki. Taktik? Wis, pokoke kelemane iwak iku ngerti lek. Oh iya. Dayane opo iwak lu ngerti. Oh iya. Tapi nekono ku nang jede iwak, ku nang ula. Lho. Menan lu kono pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwake wali pol golop. Sik tak kon iki usaha mancing kok iwak kolop. Nek temen tak gak karena lho aku lho. Ndel sembarang ngono. Tapi sembarang ngono. Ndi omahku ndi lho. Jukan tak ada sih. Kanu Kalisari sama Oscar. Oh, Nuk Kalisari. Tanis Kidul. Tanis Kidul. Tanis 6 nomor 6. Cuma aja sampai Iwak Ulo. Gue lihat Iwak Ulo pada kerumangan kancaku dewi. Cuma ini rek. Iya. Makan umur gue caranya. Jatuh. Kan seneng Bali tak. Seneng dipecel. Aku seneng papan. Kok ngawur ya. Lekon Bali aku Banawi ya apa? Lekon Bali aku papan ya. Di Bali papan. Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak. Aku iku perlu kek mangkon lho ya. Iya. Waduh ngekek pisan medhe. Ngono kan. Lah iya, iki ngestokno kancil iku bener. Lah kok iki tak kei pangalan padha dagelane kon Banyol. Lah ngomong gak karo-karon jare kolok. Temen aja kok iku mana? Iya, apa sih? Iki serius lho. Serius ya? Iya, serius. Iki serius lho, iki serius ya. Maka semuanya teman ya. Seri penari lho. Pernah kumpul dan masih dengan keadaan serius. Kok keliru, kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru kok. Wis kula diku ngono lho, Cek. Wis kula diku. Kok ketambah lembre ya apa temen nang sak iki? 500 Cek, salah tekan tak 500 gak. Oh, kae urunan tuku bumbu bae. Iya. Iya, terus. Iya, wis kene iki. Lah wis bujang. Gak apa-apa 500 sae, kok mangane. 20.000, Mang. Loh, iya apa? Loh, aja dikekno 20.000. Kok kene wong iki mangan lho mereka, aja dikku. Kalau situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndo mapi, ndo mak kono mari mangan maneh nak jane tak anak warisan lho. Oh, warisan iwak. Warisan iwak. Lho, warisan duwe. Oh, duwe. Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe. Lho, sing jedul warisan iki. Ayo jedul. Sik jedul lek wetengmu ngono ta? Iya. Wis kono iki gelem mangan ta gak? Kono mangan nang warisan. 500 ta gak saiki? 500 ribu ya. Heeh. Lho. Apa ta? Tak mikir tuku ngene, mangan tuku. Iki ya boy. Tak jalo apa? Duit. Ini iki lho. Are iki kero bae. Wis dikira jur mate sik opo-opo ae. Are iki kena buju iki kan ya aku. Temen ya. Lho lho kok. Lho cak. Lho bener dulu. Eh, lho aku tak boleh. Lho. Apa tak iki keras iki rek. Lah iya. Iki. Lho kok sir aku. Kecil kok. Kok sir. Apa cak? Kon kok kumpul elek-elek ngene. Iya, wis maido kandhane kok. Iki sing sokran B iki sing ndi sih? Sokran B iki aku. Iki sokran plolong. Iya. Iya. Sokran plolong aku sokran putrah ngono lho. Tak ya. Yo, pokoke kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin. Yo, maafkan. Maafkan. Waduh, iki mempertahankan bahasa Indonesia. Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan. Tidak ada maaf bagimu. Aku iki jange nang peno iku yo. Sukan Prapto. Duh. Wong kok kok disungkani lah. Kabeh penting kok hubungan dulur. Ono pompa aku enak, kanca-kancamu jan rono kabeh. Pompa legi iki. Ha, kon ndi ra kok sih? Kira kok iso. Iya. Eh cacak ini nih, cacak ini. Iki cacakmu? Iya. Kok jalan cacak liyane apa? Perlu kenal durung. Hah? Durung ya kenal apa? Sabar aja. Wis sokran. Ah, pun temenan ta. Sopo iki? Kancamu ta? Iki kancaku. Lek iki Sokran. Sopo jenenge? Sokran. Aja guyon ta. Lek iku Sokran asli, lek iki Sorokan sing iki. Kok Sorokan laci ya kon. Wah. Oh. Sokran iki dhewe wae. Sokran gak kerempet tapi Sokran. Iki yo Mang Banyurip. Kok Mang Banyurip ta? Mang Banyurip. Kok ayo iki gak bocor iki. Kan iso iki. Kon iki kaya cepet ambek aku kudu bocor. Lu tuan jenenge aku. Lu. Tuan di. Lah saya kok sampe gak tua ta. Lho, arep ben ngidunge belajar bareng. Iya, ben dipelajari jamil. Iki cacakku. Dadi yo yo apa iku adat ketimuran kudu bocor. Iki sapa iki? Iki anu Kartolo. Oh, Kartolo. Yo misanane Nur, Nur Said. Dadi sik cedhek mbek peno. Oh iya iya. Nyoper sani iki cak. Nggih. Tak sokran iki arane. Iya. Kenapa petak sokran? Aja guyon kan. Iki arane tak klebokno kabeh cak. Ayo rapat iki. Jadi gawe nuduk maneh. Iya kami celo bareng sokran. Ah, kon iku temen ta ya apa kon iku? Ngomong kok begejekan. Iki sokran malah gak mrene ya. Iki sok kan Surabaya thok. Iku kudu sokra. Ah ora iki sokra. Iki ngene. Arek-arek tak klumpukna nggon kabeh. Digawe apa? Ya perlu iki mangan-mangan to kok. Oler jeke gedhe nak. Oler jeke aku. Lho iya, uang ngene gak duwe gak perlu klumpukna wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Penopo kok mangano sing sampe semaput? Nah, wis, mangano. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sido mangan aku. Mangan sing warek-warek. Makanan sing warek, sing bergizi lho kono. Berarti dihormati dulur. Wis tak golekno iwak sing koyok penono wis. Iku iwak, iwak blodok. Iwak apa koyok aku iki? Mawur iwak tombro. Arep milih, arep milih. Penak dihormati dulur, Cak. Wis rono ta? Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing iki. Ya atasi mangan lho, gak mangan. Soale aku iki nek perkara dihormati kuwi seneng ae. Lah wong kari nyaplok ae lho. Terus. Ya apa? Kari nyaplok. Omongane kancamu gak enak omongane. Padahal ku kasar nyaplok iku kari ngelek ngono lho. Kari ngelek soal nyaplok. Iki ya tambah antep kon. Mas guys. Sing alusan gluru, Cak. Ya kari ngeloloh ngono. Tak sediane sepeda motor. Duh, iya. Kan nduku. Sepeda motor. Iki, tapi nek jan ora mentem ngomong-ngomong. Nek jan sepeda motor seneng awakmu. Iya, seneng. Tapi nek ngakon aja dirakon lu panas. Kok gak boso sih mek jajaku. Iya, iki. Boso nang ngene ta? Boso. Kata tunggu. Jangan sembarangan iki. Anak sapa? Anak wong senteng. Anu. Awong kali keting, kono lho. Dadi ngono apa kanca kowe? Ya boso apa mek jajaku. Oh, nggih Gusti. Yo, iya, apa jam berapa naya? Yo, jam 6. Jam 6 ya? Saya kira jam 6. Jam 6 kau dah isu. Jam 6 isu eh? Tak dicek turu. Awan saiki jam piro saiki? Jam 09 gak iso. Kok gak iso, Dek? Gak iso turu. Mrene sak jam-jamke jam 09 iki. Gak iso. Latihan, Dek. Kula apa? Kenapa? Mulakno bronjong. Dek, jam 09 ya. Jam 09. Ya, tak arono ya. Iya. Iya, tinggal. Kan takon ya, Bro, Dek. Kula apa sing pokoke mangan ngono. Aduh, nyatuno kancane iki rak sangu ta dhuwitmu mong tak kisah ngono. Oh, aduh kok dowo. Apa jekon lu dhuwitku? Eh, tak bareng wis gak samule ya? Iya, aku nono cerek. Ya, ya, ya, ayo. Iki mangan tak tawuran jange. Loh, bupete wis nggero nang jowo wae iki digone meja klowo iki. Oh, mangan nonton kowe kok rame iki koyo ngene iki. Iki mang lak kancil mbok golek apa-apa, lawan dikancing tak bledak. Tak bledak. Eh, bupete dosa. Wis ngene. Mojo di meja iki ditokno mangan nduk. Mangan sore. Iya. Kanthi kloso disosori ae mari. Wis ngene timbangane ketok wong. Ae mangan nduk pawon ae ya. Iya ngendhasi iku. Mangan nduk pawon kene belur rek. La la la la la la la. Lah istra mangan. Nang endi panganan iki? Kan wis sedia tak no. Wis iso. Wis iso. Iya. Wis iki apa? Dadi iki Bali ya. Iki apa enake? Bali ya. Gak gane Bali iwak entah wis gorene nang. Kok suwene tak no. Kok entah apa sih lho Pak Dulu? Gila kok. Oh, kate golop. Ati iki ngombe dhisik. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh wak mentah dipangan, nduk jero tarung. Iya. Bener yo. Iki pertama cacaku. Cak mangan-mangan lo, Cak. Kon kok njaluk jatuhno namaku lho. Lho, ya apa sih, Cak? Kancamu kon tekan aku, tekakno ket mangkok wis utuk iki ya. Cek noleh lho, iringan iki, iringan yo. Waduh, iwak yo. Apa sih? Iwak gorengan. Lho, kon. Ono karo ning ngene. Paling gede iki, iwak tempe nglompok. Ngawre, golek kecap. Golek kecap. Yo, golek kecap. Masih wak-wak tok dipangan ae. Segone sak lepek. Gak ngono kok cek iki, Pak Ira. Akeh wae iki Mas Gon yo. Iwak banteng yo iki. Iwak benggol. Tapi arek iki anu, dipelajari dadi gizi. Ayo mangan gizi. Wis mas. Iya, sepuangan kok wae. Lho. Lho. Tuh. Arek jalan Diponegoro. Wah, ora kok. Kok jalan. Dadakno kok rempek lho kene kecatan kan. Ayo mangan yuk, sapa iki? Ayo mang. Mesti late. Yuk ayo mang, yuk. Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak lho kene bergoyang lidah. Iya. Apa niku? Apamu? Mbah. Iki apamu? Kok iso iki bocah. Oh, bocah diguyu-guyu arek iki. Kalau nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Mangan yuk. Ayo, kok banteng. Banteng wis. Iwa, iya. Banteng. Wis bareng. Bareng kelompok nang dewe wae. Ayo, Bang. Ayo mangan yuk. Ngene aturane dulur iki. Apa sih? Ayo, mangan yuk. Yo apa, yo apa? Tidak, yo aneh-aneh ini. Sabar apa sih? Mana boleh dijelaskan, gak selemu, rek. Masuk, masuk. Tenggeleng. Tidak, ada apa sih? Dulur sampean ini, aturan ini gak ada, ya apa ini? Apa? Nyatorot-torot kayak apa? Apa? Iwak dihusungi, lho, kene. Tapi emang syarat-syarat apa sih, yuk? Syarat apa? Iwak ini. Iki prinsipe yo. Sing ngono, iki dalane apa? Ya ngono, wose yo apa wose. Kok iso ketok gak ero wong iwak kok usungi. Kok jumno kancamu nduk kene kok gawe bancaan. Lho peluk ndi? Peluru ta? Kok iso gak ero iku? Lho njubuke yo ero. Yo ero aku. Panjenengan aku yo njubu. Lho, gak ngono, iwak sing digoreng sak menika iki iwak sapa? Iwak apa ya? Aku ngono lho. Mulane guri. Lho, yo ora pae. Heeh. Cuma critane apa sih? Yuk itu tono pasar. Terus marung kancil mancing dua kali tanduk pasar. Nah, mancing kali aku bolak balik mancing gak tahu lah iba. Terus nanti. Yo menggir. Menggir nanti. Yo nang pasar. Marung nono iba. Anggur. Iyo ulu iyo. Yo song. Kau kuti. Tak usu. Kau nanti. Nimbang no. Kau nawang tuku. Kau niku kayak kucing aja. Kau nawang nganggur di kuku. Sebab tu yang kau bolak balik ni bang kentang aye. Bener aku dodol yang luyur rai. Ya iki tapi temburu de. Wah, meneh mbene aja kate ngono sik. Wah, kok iki medhetno seduluran niku. Mung kon balekno lek mripure. Balekno ya, Pak. Wis balekno. Balekno. Mripure weteng peno iki. Heh? Tokno kono. Lho iku kan kabeh ya, kok kono kabeh? Iya kabeh. Kok ngene wis tak simpen lho kene. Ya apa? Gak kena blas. Wis bisa nang aja ngono ja. Iki dagangane wong, wis dulur. Jalu o. Jalu o ae dikeki. Malah malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong. Maafkan, maafkan, maafkan. Kita ini gak apa-apa, kita ini kiai aja di balen dimana. Tapi ini apa, ini butuh apa-apa ngomong nang dulur rundingan yang gena. Di sini-sini, ini kan juga di sini-sini. Padahal ini lurun aku ya. Kan di sini-sini ratu nih, wah.